Nakur uyan nong segoro sing ono artine paran-paran padha koyong ngapur langit manasi geni yo sing ono lekas putuse koyo alasun iki nong riko nono putus-putuse podo koyo dene gendang dita selesai walas ison sing riko kiapeng wes uwes dinggo paran rakeni manuk mipan sekut yang alas dua sekut yang asing dinggo paran make kulit liyane nakur uyan nong sekoro sekut yang walas dua sekut yang asik dinggo paran make kulit liat.